Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat wa adhinat sami'at wa ata'at fil inshiqaqi li rabbiha wa huqqat ay wa huqqa laha an tasmi'a wa tuti'a wa idzal ardu muddat zida fi sa'atiha kama yamuddul adimu walam yabqa 'alayha bina'un wala jabalun wa alqat ma fiha minal mauta ila zahiriha wa takhallat anhu wa adhinat sami'at wa ata'at fi dhalik li rabbiha wa huqqat wa dhalika kulluhu yakunu yawmal qiyamah wa jawabu idha wa ma'atafa 'alayha mahdhufun dalla 'alayhi ma ba'dahu taqdiruhu laqiyal insanu 'amalahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil qur'ana alladzi la raiba fih wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surat al-insyiqaq di antara surat-surat makkiyah sekitar 23 atau 25 ayat disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat. Jika langit berinsyiqaq. Insyiqaq semakna dengan infitar. Infatara insyaqqa. Dan insyaqqa dengan derivasi asal shin, qaf dan qaf menunjukkan partisi, bagian. Ya. Kadang juga bermakna keberatan. Makanya ada masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah itu keberatan, kesulitan, rintangan, ya. Tapi makna di sini idza sama'un syaqqat yakni infatar, tafattar, insada'a, insada'at wa tafattarat. Dikatakan oleh para ulama di ayat pertama ini idza sama'un syaqqat fihi hadzf, ada lafal yang mahdzuf, terhapus, ya, dengan takdirnya idza syaqqatis sama'un syaqqat, ya, idza insyaqqat as-sama'u insyaqqat, ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat idza harf di sini idza syartiyah, syarat, ya. Dan standarnya idza untuk syarat ini bertemu dengan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, ya. Antum melihat di sini zahirnya idza sama'u syaqqat idza bertemu dengan jumlah apa? Ismiyah. Dan ketika kita tahu kaidahnya memang idza syartiyah dan idza normalnya memang standarnya idza syartiyah bertemu khusus dengan masuk ke jumlah fi'liyah. Tapi di ayat ini masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka diperlukan takdir. Takdir ini bukan takwil, ya. Takdir ini masuk ke bab nahwu, bukan bab pemaknaan atau penafsiran. Masuk ke bab nahwu sesuai kaidah Arabik. Idza sama'un syaqat, berarti antara idza dan as-sama' itu mestilah sebenarnya ada fi'il. Ya. Dan Al-Qur'an tentu dengan kesusastraannya tidak sebenarnya tidak melanggar kaidah bahasa Arab. Hanya saja di sini para ulama nahwu berijtihad agar tidak bertabrakan antara Al-Qur'an dengan standar kaidah bahasa Arab. Maka ditakdirkan idzan syaqqatis sama'u in syaqqat. Maka as-sama', lihat di sini. Kalau antum melihat zahir idzas sama'u syaqqat, antum enggak bisa bilang in syaqqat di sini adalah fi'il muakhar. Enggak, apaan maksudnya itu? Ya. Coba kita hapus idza. Maksudnya kita bahas as-sama'u syaqqat, ya. Maka lafal tersebut adalah jumlah ismiyah yang didahulukan dengan isim. Dan jumlah ismiyah itu komponennya adalah mubtada dan khobar, bukan fi'il dan fa'il. Sementara idza itu masuk ke dalam fi'il dan fa'il, bukan mubtada dan khobar. Paham gak sini? Misalnya Anda bilang kita al-kitabu jamilun, coba masukin idza syartiyah. Idzal kitabu jamilun, enggak cocok. Karena idza syartiyah standarnya masuk ke jumlah fi'liyah. Ya, maka as-sama'u in syaqqat, as-sama'u kalau dibiarkan jumlah ismiyah, as-sama' di sini mubtada. Idza bertemu mubtada kurang cocok. In syaqqat itu memang fi'il dan fa'ilnya, tetapi dia berposisi sebagai khobar. Maka tidak cocok. Kita bilang ini di antara idza dan as-sama ada fi'il. Ya, yang mana fi'il tersebut namanya fi'il syarat yang mahdhuf. Idzan syaqqatis sama'u in syaqqat. Oke. Maka as-sama di sini posisi sebagai fa'il dengan fi'il yang mahdhuf yaitu in syaqqat. Bukan fi'il yang insyaqqat yang setelah as-sama, tapi sebelum yang tidak dizahirkan. Begitu ya. Ini masalah nahwu saja. Taib. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Adhinat. Sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Sami'at, mendengar. Berarti mendengar apa? Li rabbiha. Berarti mendengar li rabbiha yaitu kalau sami'at li rabbiha, sami'at li amri rabbiha, perintah Rabbnya untuk dia sama' tersebut terbelah. Atau adhinat bermakna ata'at fil insyiqaq, ta'at, mendengar dan ta'at, menunjukkan as-sama' makhlukah dan dia memiliki sam' dan juga ta'ah secara zat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan hakikat yang mungkin tidak bisa kita gambarkan. Oke. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Kalau diterjemahkan, dan adhinat li rabbiha, patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah telah semestinya patuh. Maka dikatakan di sini huqqat ai huqqa laha an tasma'a wa tuti'. Huqqa laha yaitu maknanya huqqa laha haqqallahu 'alayha. Allah taala memberhakkan, Allah taala memiliki hak atas langit tersebut untuk didengar dan ditaati. Maka huqqa laha an tasma'a wa tuti', yaitu sungguh semestinya lah bagi langit itu untuk mendengar dan patuh. Ya, idza sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Baik, sekarang pertanyaan. Fa'il dari insyaqqat, siapakah, apakah yang terbelah? As-sama'. Perbuatan siapakah terbelah tersebut? Perbuatan sama'. Oke. Okay? Kemudian mengetahui itu adhinat li rabbiha, di sini sami'at wa ata'at, dengar dan taat kepada Allah, sama, dan pantaslah memang taat dan dengar kepada Allah. Kita tahu Jalaluddin Al-Mahalli beliau bermadzhab Asy'ari dalam akidah. Dan Ibnul Munayyir ketika membantah dalam syarah kitab Az-Zamakhsyari, tafsir Az-Zamakhsyari, kita tahu Az-Zamakhsyari Mu'tazilah, dan kemudian dengan ayat-ayat ini Az-Zamakhsyari menafsirkan tentang sifat qudrah as-sama secara independen. Jadi dalam mazhab Qadariyah Mu'tazilah, makhluk memiliki qudrah secara independen tanpa qadar dari Allah. Faham enggak? Qudrah, kemampuan yang independen tanpa harus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu ya. As-sama di sini insyikoknya siapa pelakunya? Sama. Maka dikuatkan dengan, bagi mereka dikuatkan dengan azinat li rabbiha wa huqqat. Azinat menurut tafsiran Mu'tazilah bukan sami'at wa ta'at, bukan. Ya, karena sami'at wa ta'at ini berarti melalui kehendak Allah atau takdir dari Allah. Tapi bagi Mu'tazilah azinat tidak ditafsirkan mendengar dan taat kepada Allah, melainkan melakukannya secara independen begitu saja. Kenapa? Karena dalam mazhab Mu'tazilah ekstremisnya, makhluk itu memiliki iradah dan qudrah independen yang terlepas dari kadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga disebut Qadariyah karena ekstrim dalam menafikan takdir. Lawan dari mereka sebenarnya adalah Jabriyah, yang juga Jabriyah itu juga kadang disebut Qadariyah karena terlalu ekstrim hulu dalam menetapkan takdir. Ya, dan mereka saling berantem satu sama lain. Sementara Ahlus Sunnah datang di tengah-tengah, ya. Jadi begitu. Dan lebih parahnya lagi, kalangan Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah tanpa menetapkan maknanya, sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah. Maka nama Allah Al-Qadir tidak berkonsekuensi Qudratullah. Alhamdulillah, begitulah kacauannya mereka. Kita lanjutkan saja untuk ayat-ayat berikutnya. Wa idzal ardu muddat walqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika, nah di sini juga sama seperti tadi takdirnya, wa idza muddatil ardu muddat zida fi sa'atiha. Muddat yaitu zida fi sa'atiha, zida, ya, ini bukan zuyida, ya Syekh. Kenapa bukan zuyida? Karena cukuplah dengan fi'il thulathi zada yazidu, itu artinya menambahkan. Maka fi'il madhin yang majhul zida, itu artinya ditambahkan. Ditambahkan fi sa'atiha, keluasannya ditambahkan. Itu makna dari muddat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dihamparkan. Kenapa ditafsirkan zida fi sa'atiha? Karena menghindari ketertabrakan dengan imtidad al-ard fi dunya. Ketertabrakan dengan dibentangkannya bumi di kehidupan dunia ini. Sekarang begini. Di surat Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya." Dan dialah Allah yang maddal arda. Madda artinya menghamparkan, ya? Menghamparkan bumi. Kapan menghamparnya? Di dunia atau di akhirat? Di sini yang dimaksud di ayat ini dunia. Wa ja'ala fiha rawasiya. Soalnya Allah taala katakan, dan Allah jadikan adanya gunung-gunung. Kan gunung di dunia ada, kalau di akhirat gunung-gunung ada, kan? Nah, di surat Ar-Ra'd itu wa huwa allazi madda, madda artinya apa? Ya, membentangkan, menghamparkan, meluaskan kan? Baik, paham di sini? Itu di dunia. Tapi sekarang di surat Al-Insyiqaq yang dibicarakan dunia atau akhirat? Akhirat. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi dihamparkan. Loh, sama dong dihamparkan juga sama kehidupan dunia, apa bedanya? Maka kemudian ditafsirkan bukan wusi'a saja tapi zida fi wus'atiha fi sa'atiha. Paham enggak di sini ikhwan maksudnya? Enggak paham? Paham tak? Sedikit. Masyaallah. Antum perhatikan wa idzal ardu muddat, muddat yaitu dihamparkan. Gitu kan ya? Ini muddat cuman kalimat pasif ya. Kalimat aktifnya madda gitu kan? Siapa yang menghamparkan? Allah. Nah, ayat ketiga surat Al-Insyiqaq ini berbicara tentang hari kiamat atau hari dunia. Kiamat kan ya? Nah, di surat Ar-Ra'd Allah Ta'ala membicarakan tentang hari dunia. Di hari dunia biasa ini, wa huwa alladhi maddal arda. Allah membentangkan bumi, taib ya. Di dunia, dunia kehidupan kita sekarang ini, eh? Dibentangkan enggak bumi? Dibentangkan, betul. Di akhirat dibentangkan enggak? Lah sama aja dong berarti. Enggak ada takhsis di situ. Ya? Enggak ada kekhususan akan pembentangan bumi di akhirat. Paham di sini? Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd, wa huwa alladhi maddal arda. Allah Ta'ala membentangkan bumi di kehidupan dunia ini. Betul tidak bumi terbentang di penglihatan kita? Iya, luas sekali. Ya. Di akhirat bumi dibentangkan juga enggak? Dibentangkan. Maka para ulama berpikir, kalau gitu apalah bedanya antara bumi dunia dengan bumi akhirat? Sementara kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu tubadalul ardu, bumi itu diganti. Ghairal ardi, bukan bumi yang sekarang di dunia. Ya, was samawat, dan langit juga diganti. Maka pastilah ada perbedaan. Maka untuk menafsirkan muddat di sini, Al-Mahalli rahimahullah menafsirkan dengan zida fi sa'atiha. Ditambahkan keluasan bumi tersebut. Ada enggak bedanya dengan bumi dunia? Ada. Sama-sama luas? Iya, tapi pasti di akhirat itu imtidadul ardnya lebih diluaskan lagi. Paham di sini? Kama yamuddul adimu, sebagaimana al-adim, al-adim itu adalah kulit. Kulit terhampar. Kalau kita perhatikan kulit standarnya memang dia bentuknya hamparan. Ya, adapun lekukan-lekukan itu bukan disebabkan oleh zat kulitnya, tapi disebabkan oleh apa yang di dalam kulit. Maka asal kulit itu terhampar. Makanya semua kulit kalau misalnya dihamparin ya flat dia. Ya. Kama yamuddul adim, sebagaimana terhamparnya kulit. Bagaimana terhampar kulit? Terhamparnya kulit itu tidak ada lengkungan, tidak ada gundukan, enggak ada. Gundukan-gundukan kalau apa namanya gondongan ya, kalau yang di sini-sini tuh. Gondongan atau apa bisul itu penyebabnya sebenarnya apa yang di dalam kulit, ya. Maka kulit itu standar ini. Walam yabqa 'alaiha bina'un wala jabal, dan tidak tersisa 'alaiha di atas al-ard bina'un wala jabal. Tidak ada bina, tidak ada bangunan, tidak pula jabal. Jadi pembentangan secara mutlak. Adapun pembentangan kehidupan apa bumi di kehidupan dunia, ya. Pembentangan di bumi kehidupan dunia itu pembentangan dari segi sifat muqayyad. Makanya para ulama mereka mengatakan bumi itu walaupun dikatakan terbentang oleh Al-Qur'an, dikatakan apa? Flat, bukan bulat, round. Muqayyad, pembentangan yang bersifat muqayyad. Adapun pembentangan di dan pembentangan muqayyad ini Walaupun terbentang, bukan terhampar kayak kulit gitu, teman-teman kan? Dataran tinggi, dataran rendah, lautan, dataran tinggi, seperti itu. Jadi bukan terbentang seperti bentangan karpet ini, set gitu enggak. Tapi ada ginian. Makanya itu namanya pembentangan yang sifatnya bukan mutlak. Adapun di akhirat dibentangkan secara mutlak hingga tidak tersisa apapun dari bangunan yang menonjol ataupun jabal yang menonjol. Ya. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa alqat ma fiha. Alqat fa'ilnya adalah al-ard. Dan bumi alqat melempar ma fiha. Ma fiha. Ma. Ma fi mahalli nasbin maf'ul. Dia ma fiha apa yang di dalamnya. Dan isim mausul dengan ma ini dalam usul fiqih dia termasuk salah satu bentuk umum. Sighah min siyaghil umum. Dan Allah Ta'ala mengatakan atau mengkhabarkan ini dengan lafal umum. Wa alqat ma fiha, ma fil ard. Umum apapun yang ada di bumi. Fi berarti menunjukkan di dalam bumi. Kelempar keluar. Fiha yaitu fil ard. Jadi dilemparkan, bumi melemparkan apa isi perutnya gitu. Tapi sekarang masalahnya ini kan umum. Lalu apa yang dilemparkan? Tanah, tambang, emas, mayit, batu, apa yang dilemparkan? Nah itu perlu penafsiran, ya, karena lafal yang disebutkan oleh Allah ma di sini sangat umum kan, umum. Maka kemudian di sini para ulama berbeda pandangan mengenai tafsiran untuk ma di sini, mentaksis umum. Mengkhususkan apa yang umum atau menafsirkan umum dengan tafsiran khusus. Al-Mahalli mengatakan ilal minal mauta ila zahiriha. Minal mauta ila zahiril ardi. Wa alqat ma fil ardi. Ya, mesti kata lengkapi. Wa alqat al-ardu ma fil ardi minal mauta ila zahiril ardi. Faham? Bumi melempar apa yang ada di dalam perutnya bumi dari mauta, mayit-mayit menuju ke zahir dari bumi, yaitu atas bumi. Gitu kan? Ini salah satu tafsiran, berarti ma di sini ditafsirkan mauta. Apa-apa yang di dalam bumi ini yang dilempar keluar itu ditafsirkan di sini apa? Mauta, yaitu mayit-mayit dilempar, maksudnya kelempar di sini bukan tung gitu kelempar semua, enggak. Ini hanya tumbuh kemudian karena keluarnya mayit dari bumi itu seperti keluarnya tumbuhan dari tanah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy fayuhyil arda ba'da mautiha." Allah Ta'ala menumbuhkan bumi setelah kematiannya. Wa kadzalika tukhrajun. Dan begitulah kalian akan dikeluarkan sebagaimana hujan masuk ke bumi, merembes ke tanah, mulai kemudian tumbuh. Wa kadzalika tukhrajun. Begitu pula kalian akan dikeluarkan. Ya. Yaitu orang akan dibangkitkan seperti itu, seperti tumbuhan. Bangkit kemudian baru mereka menuju padang mahsyar, yang padang mahsyar itu adalah bumi. Tapi bumi yang bukanlah bumi dunia sifatnya. Bumi akhirat, ya, yang disebut padang mahsyar atau mauqif. Mereka menunggu apa? Hisab. Atau bisa disebut dengan sahirah. Fa'idhahum bisahirah. Ya. Wal-qat ma fiha minal mauta, itu satu pendapat. Dan itu pendapat yang paling masyhur disebabkan dalil-dalil tentang ba'ats. Tentang keluarnya manusia dari bumi setelah kematiannya itu banyak. Banyak sekali. Ya. Mu'thira ma fil kubur. Wahussila ma fil sudur. Dan dalil-dalil lain banyak sekali. Dalil-dalil. Jadi ulama yang menafsirkan ma di sini tafsiran mauta itu lebih masyhur dan lebih kuat. Kemudian di ayat-ayat di pendapat ulama lainnya, wa alqat ma fiha, ma di sini ditafsirkan dengan ma fi batniha minal kunuz wal ma'adin, yaitu bumi mengeluarkan apa yang di dalam perutnya dari treasure dan tambang-tambang, ya, dan tambang-tambang, ya, dan juga pasti mayatnya juga. Tapi para ulama juga menambahkan termasuk juga kekayaan dalam bumi dikeluarkan. Wallahu a'lam. Dari mana mereka menafsirkan itu? Dari lafal watakhallat. Ya, kalau di Indonesia kan watakhallat artinya menjadi kosong. Jadi perut bumi itu menjadi kosong dari segala hal yang ada harganya. Ya, sehingga dikeluarkan itu semua barang-barang, benda-benda yang ada harganya. Maka para ulama menafsirkan dengan itu, bumi itu kosong di bawahnya seketika itu. Enggak ada hal yang berharga. Maka mereka tafsirkan, selain manusia yang keluar, juga barang-barang berharga. Seperti kunuz, treasure, harta benda yang tersimpan, harta karun dan seterusnya. Ya. Dan apapun dari tambang-tambang yang berharga. Wallahu a'lam untuk yang itu. Ya Allah a'lam. Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat adzinat sami'at wa ta'at fi dzalika. Antum perlu tahu di sini adzinat li rabbiha wa huqqat ayat kelima tidak seperti wa adzinat li rabbiha wa huqqat ayat kedua. Kalau ayat kedua fa'il dari adzinat itu adalah as-sama. Kalau misalnya ayat kelima fa'il dari adzinat adalah al-ard. Dan kedua-duanya sama-sama mu'annath. Ya. As-sama dan al-ard sama-sama mu'annath. Keduanya sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai perintahnya. Ini menunjukkan bahwasannya kalau bilang sami'at wa ta'at fi dhalika, langit dan bumi juga memiliki pendengaran untuk taat kepada Allah. Ya. Sifat pendengaran yang tidak sama dengan sifat pendengaran manusia pastinya. Bumi mendengar, gimana caranya? Ya gak tahu. Tapi ada lagu judulnya Langit Tak Mendengar, ya. Nah, ini judul lagu bertentangan dengan firman bertentangan dengan ini berarti. Ya. Baik. Wa dzalika kulluhu yakunu yaumal qiyamah. Dan semua itu terjadi pada hari kiamat. Makanya untuk muddat tadi tidak disamakan dengan imtidad al-ard fid dunya karena ini semua berbicara tentang hari kiamat. Wa jawabu idza. Nah, kita kan melihat di awal ayat ada idza. Idza syartiyah. Ya. Jadi ada idza syartiyah, ada fi'il syart dan perlu ada jawab asyart. Harus ada jawaban, ya. Karena kalau enggak ada jawaban enggak menjadi kalimat sempurna. Namun kita lihat di ayat-ayat ini secara zahir jawaban tidak terzahirkan, betul tidak? Iya. Apa jawab syarat idza tadi? Enggak dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jawabu idza wa ma 'utifa 'alaiha. Jawaban tersebut, jawab syarat itu mahdzuf. Tidak zahir. Dalla 'alaihi ma ba'dahu. Yang ditunjukkan ayat setelahnya taqdiruhu laqiyal insanu 'amalahu idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat laqiyal insanu 'amalahu. Itu takdirnya, ketika langit terbelah, ketika bumi terhampar dan melemparkan apa yang ada di dalamnya dari sesuatu, maka ketika itu manusia bertemu dengan amalan dia. Fahami baik-baik gitu, ya? Gitu. Kalau jumlah mufidahnya, kalimat sempurnanya seperti itu, ya. Dan ketidakzahiran jawab syarat itu tidak mengurangi kadar kesusastraan dan keindahan Al-Quran. Justru itu diantara keindahan Al-Quran yang perlu para ulama menggalinya, ya. Dan ini tergalikan di sini. Walaqiyal insanu amalahu, ini juga tafsiran dan takdiran dari Al-Mahalli dan para penafsiran lain, para penafsir lainnya. Ini udah baca belum ya ayyuhal insan? Belum? Tafadhol. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun jahidun fi amalik ila liqa'i rabbika wa huwal maut kadhan fa mulaqih ay mulaku amalikal mazkur min khairin aw syarrin yaumal qiyamah. فأما من أوتي كتابه كتاب عمله بيمينه والمؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو أرض عمله عليه كما في حديث الصحيحين وصحيحين كما في حديث الصحيحين وفيه من وفيه من نوق man nuqishal hisaba halaka wa ba'dal 'ardi wa fihi man nuqishal hisabu halaka wa ba'dal 'ardu yatajawazu anhu wa yanqalibu ila ahlihi fil jannah masruran bidzalik. Ya ayyuhal insan, wahai insan. Ya ayuhal insan, innaka kadih. Wahai insan. Taib, di sini seruan untuk al-insan. Ya ayuhal insan. Apa yang dimaksud dengan insan di sini? Apakah dia jenis atau dia mukhas, dikhususkan? Ya. Apakah ini jenis insan semuanya atau dikhususkan insan tertentu seruannya? Ya. Mana yang lebih tepat, Kiki? Wahai insan. Semua orang kan? Maka ini yang dimaksud dengan al-insan di sini, insan jenisnya semua insan. Innaka kadihun. Sesungguhnya engkau kadih, kadih, jahid fi amalik. Bersungguh dalam perbuatanmu. Ya, al-kadah, al-amal, as-sa'i, al-kasb. Ya, itu semua kadah. Itu di sini maksudnya kadih, bersungguh-sungguh. Ila liqa'i rabbika. Menuju liqa' rabbika. Ini makanya para ulama berselisih pendapat. Insan di sini semua makhluk, semua insan atau insan tertentu. Yang menafsirkan semua insan, yang menafsirkan bahwa saya insan, seruan untuk insan di sini semua manusia tanpa kecuali, itu disebabkan zahir dari lafal al-insan. Seperti lafal al-annas. Ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, itu siapapun enggak terbetik makna khusus insan tertentu. Tetapi kemudian ketika ada lafal kadihun ila rabbika, sebagian ulama kan memahami antum berletih untuk bertemu menuju Rabbmu. Ini kira-kira siapa? Muslim atau muslim saja kan? Itulah makanya para ulama berbeda pendapat. Tapi kemudian sebagian ulama mungkin memahami kadihun ila rabbika, engkau memang bersungguh berupaya ila rabbika, di sini bukan berarti antum pengen ketemu Rabbmu, tapi setiap dari upaya kita menghabiskan waktu yang itu makin mendekatkan di kita menuju hari kiamat. Bisa dimaknai gitu juga. Makanya ini khilaf walas. Ya. Ya ayuhal insan, wahai manusia, entah itu jenis atau muslim khususnya atau bagaimana, yang penting ini nih akidahnya, innaka kadihun, kamu sudah berupaya di dunia melakukan banyak hal. ya jahidun fi amalika. Nah, sementara amalmu ini apa? Amalan duniawiyah semata atau amalan kejahatan atau amalan baik atau amalan untuk akhirat, gimana? Ila liqa'i rabbika, menuju pertemuan dengan Rabbmu yaitu kematian. Apakah liqa'ur rabb itu sama dengan kematian? Enggak kan? Apakah kematian adalah bertemu dengan Allah atau setelah kematian? Apakah ketika orang setelah dikubur di alam barzakh dia bertemu dengan Allah atau setelah itu di akhirat nanti? Nah, di sini tidak menafsirkan dengan sinonim, bukan. Tapi di sini menafsirkan dengan sebab. Ya, ila rabbika ila liqa'i rabb, disebabkan kematian. Karena kematian dulu baru nanti bakal nanti akan ada nanti bertemu dengan Allah. Begitu kan? Innaka kadihun ila rabbika kadha. Ya. Jadi kadha. Seolah-olah kadih ini ya'malu 'amalan fi'il, kemudian ada maf'ul apa namanya? Mutlak. Kadihun ila rabbika, seperti innaka anta takdah ila rabbika kadha. Dan maf'ul mutlak menunjukkan ta'kid dari perbuatan kadah di sini. Nah, kemudian famulaqihi. Mula di sini gimana bacanya? Mulaqu amalika atau mulaqi? Kita baca mulaqi saja. Mulaqi amalika al-madhkuri. Bertemu dengan amalanmu al-madhkur yang telah disebutkan dalam tafsiran Jahid fi amalika. Famulaqihi berarti sini, lihat. Al-mahalli menafsirkan atau mengembalikan dhamir mulaqihi. Dhamir hi di sini beliau kembalikan ke kadah. Jadi kembalikan ke kadah. Ya. Yaitu kadah ditafsirkan apa kadah? Amal. Kamu akan bertemu dengan amalanmu yang telah tadi disebutkan tafsirannya. Ya. Min khairin aw syarrin yaumil qiyamah. Dari kebaikan atau keburukan pada hari kiamat. Akan bertemu dengan amalanmu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kadahan famulaqihi, hi di sini dikembalikan ke dhamir hi dikembalikan ke apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mana enggak bawa hadiah, tapi siapa yang bisa jawab? Famulaqihi. Hi di sini tafsiran kedua, dikembalikan ke Rabb. Rabbika. Ya. Famulaqi rabbika. Versi kedua. Dan ikhtilaf ini ikhtilaf yang bagus. Ikhtilaf penafsiran ini ikhtilaf yang kedua-duanya hak. Betul tidak? Innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqi dzalikal kadah atau famulaqi rabbika. Dua-duanya sahih. Kita nanti akan bertemu dengan amalan saleh kita dan kita akan bertemu dengan Allah taala. Betul enggak? Betul. Cuma muskilahnya, iskalnya adalah di sini, ketika antum menafsirkan antum akan bertemu dengan amalan saleh. Ya. Ini kembali ada dua cabang pemahaman. Famulaqi amalika salih atau amalika syar. Ya, bisa kan? Orang bisa enggak bertemu dengan amalan buruknya? Iya, tapi maksud bertemu ini disebutkan di sini yaumal qiyamah oleh tafsiran. Min khairin aw syarrin yaumal qiyamah. Maka kalau yang dimaksud bertemu dengan amalan soleh atau buruk pada hari kiamat, yang dimaksud kata para ulama adalah thawab jazaknya, thawab jazak dari amalan antum. Itu yang dimaksud. Bukan amalannya kemudian dipertemukan, tapi maksudnya adalah bertemu dengan jazaknya. Faham di sini ya? Famulaqihi yaitu antum akan bertemu dengan balasan upaya antum. Karena yaumul qiyamah itu yaumul jaza, bukan yaumul amal. Tapi kemudian ada juga yang bisa memahami famulaqihi, kamu akan bertemu dengan amalmu. Yaumul qiyamah di sini maksudnya bukan yaumul qiyamah setelah kebangkitan, tetapi menuju yaumul qiyamah, yaitu antum akan bertemu dengan amal antum di kubur. Ada hadisnya enggak? Ada hadisnya panjang. Yang beramal soleh akan bertemu dengan apa, sesosok seperti orang, makhluk yang dia bagus wajahnya, seperti mendatangkan kebaikan. Itu maka kata orang tersebut, ana amaluka soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Dan sebaliknya untuk orang yang kafir, ya. Jadi begitu, kamu akan bertemu dengan amalan solehmu. Nah, ini maksudnya apa? Bisa dikubur, bisa di akhirat. Kalau dikubur hakiki amalan soleh, wallahu alam, ya, berbentuk seperti itu. Kalau di akhirat, ya mungkin dipertemukan amalan solehnya, bagaimana catatannya atau jazanya, begitu ya. Fa amma man utiya kitabahu, taib. Kita insyaallah dilanjutkan untuk yang ayat 7 ini pada pekan mendatang. Kita lebaran hari apa, Pak? Rabu ya. Selasa ada kajian enggak? Ada aja kan? Puasa kan itu. Kira-kira ada kajian enggak, Pak? Atau persiapan menyembelih mungkin jadi enggak kajian? Kajian enggak, gimana para masyaikh? Nanti kabarin lagi ya. Mungkin pada pulang kampung gitu atau gimana, ya. Taib. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut setelah ini insyaallah syarah al-Waraqat.